Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang empat perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk mereka meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya, yaitu neraka Jahannam, adzabul qabr, fitnah ad-dajjal, dan fitnah kehidupan serta kematian. Dan kemarin kita masih membahas tentang fitnah atau perkara yang ketiga, yaitu perkara yang berkaitan dengan fitnatul masihid dajjal. Sungguh fitnah yang akan ditimbulkan dajjal di akhir zaman nanti adalah fitnah yang sangat besar, sehingga tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini melainkan dia pasti akan memperingatkan umatnya dari fitnatul dajjal. Telah kita lewati sebagian penjelasan asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan sifat-sifatnya, demikian pula kapan keluarnya, tempat keluar dia ke muka bumi ini, dan juga tempat-tempat yang tidak akan dilalui atau dimasuki oleh dajjal. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, masih yang berkaitan dengan ad-dajjal. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marhali rahimahullahu ta'ala, wa qad ja'a fi sahihi Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang di dalam sahih Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dajjal, tentang keadaan ketika dia keluar nanti di akhir zaman, yang merupakan salah satu dari tanda terbesar, tanda-tanda hari kiamat. Qala yakhruju dajjal. Nah, pengumuman insyaallah nanti sholat jenazahnya setelah taklim selesai. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yakhrujud dajjalu fayatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin. Dajjal nanti akan keluar, lalu seseorang dari kalangan kaum mu'minin, mereka akan, dia akan menuju ke arahnya. Fatalqahul masalih masalihud dajjal. Lalu bara tentara dajjal yang bersenjata akan menemui orang tadi. Fayaquluna lahu aina ta'mid. Bala tentara dajjal yang bersenjata ini bertanya kepada laki-laki dari kaum mukminin yang dia menuju ke arah dajjal, kamu mau kemana? Fayaqulu a'midu ila hadzal ladzi kharaja. Maka laki-laki tadi menjawab, aku hendak ke orang yang muncul ini, yang keluar ini, yaitu dajjal. Qala fayaquluna lahu awama tu'minu bi rabbina. Maka mereka bertanya, apakah engkau tidak mau beriman kepada Tuhan kami? Fayaqulu ma bi rabbina khafa. Maka dengan yakin seorang mukmin tadi akan menjawab bahwasannya, naam, tidak ada kesamaran pada Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang maha jelas dia adalah Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala sembahan kami. Fayaquluna uqtuluh. Maka mereka mengatakan, bunuh dia, bunuh orang ini. Fayaqulu ba'dhum li ba'din. Maka di antara mereka saling berkata satu dengan yang lainnya, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunah. Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Qala fayantaliquna bihi ila ad-dajjal. Akhirnya mereka memerintahkan untuk laki-laki tadi dibawa ke hadapan Dajjal, dihadapkan kepada Dajjal. Faida ra'ahul mu'minu qala ya ayyuhan nas hadad dajjalul ladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang tadi, seorang mukmin tadi, dia melihat Dajjal itu ada di hadapannya, maka dia mengatakan dengan lantang, wahai sekalian manusia, hadad Dajjal, ini adalah Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai seorang mukmin tadi mengingatkan seluruh manusia agar mereka tidak tertipu dengan fitnahnya Dajjal, karena fitnah Dajjal ini sudah diperingatkan sejak dahulu kala oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fayamuru ad-dajjal bihi fayushabbahu. Maka Dajjal memerintahkan agar laki-laki mukmin tadi dibelah tubuhnya. Fayaqulu khudhuhu wa shabbihuhu. Maka Dajjal mengatakan, ambil orang ini dan belahlah dia. Fayusau dhahruhu wa batnuhu darban. Sehingga orang tersebut dipukul di bagian perutnya dan juga punggungnya. Di bagian perutnya dan juga punggungnya. Qala fayaqulu aw ma tu'minu bi? Kemudian setelah itu Dajjal bertanya kepadanya, apakah engkau masih tidak mau beriman kepadaku? Naam, kamu masih tetap dengan keyakinanmu setelah dipukul punggungnya, demikian juga perutnya. Dajjal bertanya kepadanya, apakah kamu tidak beriman kepadaku? Fayaqulu antal masihul kazzab. Seorang mukmin tadi menjawab, engkau adalah al-masih al-kazzab, seorang pendusta. Qala fayu'maru bihi fayu'syaru bil mi'syar min mafriqihi hatta yufarriqa baina rijlaihi. Selanjutnya kemudian Dajjal memerintahkan agar seorang mukmin tadi digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kakinya. Digergaji tubuh laki-laki tadi dari arah kepalanya sampai kedua kakinya. Qala thumma yamshid dajjalu bainal qit'atain. Kemudian setelah itu Dajjal berjalan di antara dua tubuh tersebut, dua potongan tubuhnya tadi. Thumma yaqulu lahu qum. Kemudian Dajjal berkata kepada dua potong tubuh yang telah terbelah, berdirilah. Fayastawiya qa'iman. Dengan seketika itu pula laki-laki yang terbunuh tadi terbelah menjadi dua, dia pun tiba-tiba berdiri dan hidup kembali. Qala thumma yaqulu lahu atu'minu bi. Kemudian ditanya lagi untuk yang kedua kalinya, apakah engkau masih belum beriman kepadaku? Fayaqulu mazdattu fika illa basyiratan. Maka dengan lantang, dengan penuh keyakinan, laki-laki tersebut menjawab, tidaklah menambah kepadaku tentang dirimu kecuali basyirah, kecuali bukti yang nyata bahwasanya engkau adalah Dajjal, fitnah yang telah dijabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma yaqulu ya ayyuhan nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Kemudian Dajjal mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Qala fayakhudhuhu ad-dajjal liyadhbahahu fayaj'alu ma baina raqabatihi ila turquwatihi nuhasan. Setelah itu Dajjal mengambilnya untuk disembelih, kemudian antara leher dan tulang selangkangannya diberi tembaga. Fala yastati'u ilaihi sabila. Akan tapi Dajjal tidak mampu untuk membunuhnya. Qala fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi. Kemudian Dajjal mengambil Naam, kedua tangannya dan juga kedua kakinya. Fayakzifu bih fayahsabun nas annama qazafahu ilan nar. Kemudian laki-laki tadi dilemparkan. Naam, dilemparkan. Dan manusia mengira bahwasannya laki-laki tersebut dilemparkan ke arah neraka. Wa innama ulqiya fil jannah. Akan tapi hakikatnya seorang mukmin laki-laki tadi dia dilemparkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh fitnah yang sangat besar yang terjadi di akhir zaman nanti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau alaihi salatu wasallam menceritakan kisah ini yaitu tentang fitnahnya Dajjal dengan seorang laki-laki yang mukmin tadi yang dia diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keteguhan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak tergoyahkan keimanannya sedikit pun, bisa menghadapi fitnatul Dajjal dengan tegar, tidak mau beriman kepada Dajjal, tidak membenarkan sedikit pun ucapan yang ada pada Dajjal. Naam, setelah itu dia dilemparkan oleh Dajjal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza a'zamun nasi syahadatan inda rabbil alamin." Ini adalah manusia, laki-laki ini adalah manusia yang paling besar persaksiannya nanti di sisi Rabb semesta alam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menemui Dajjal, melihat fitnahnya Dajjal, dan dia juga bahkan memperingatkan manusia dari fitnahnya Dajjal agar mereka tidak mau membenarkan dan mengimani Dajjal, akan tapi agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang ketiga yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung darinya. Kemudian qala ar-rabi'atu, perkara yang keempat dari perkara yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berlindung darinya adalah masyru'iyatul isti'adzah minal fitan. Disyaratkan untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah. Qala wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengan fitnah-fitnah tersebut adalah ma yaftatinu bihil khalaiq fi hadhil hayati wa ba'dal mamat ala ikhtilafi asnafiha ma dhahara minha wa ma batan, yaitu perkara-perkara yang bisa terfitnah dengannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa terfitnah dengan perkara-perkara tersebut, baik itu di kehidupan dunia ini atau setelah kematian, dengan berbagai macam bentuknya dari perkara fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, fitnatul mahya, fitnah di kehidupan dunia ini, dari fitnatus syubuhat wa fitnatus syahawat, fitnah yang ada berkaitan dengan syahwat atau fitnah yang berkaitan dengan syubuhat. Dan juga kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah ketika setelah kematian, yaitu soalul malakain, soal pertanyaan dari malaikat munkar wa nakir. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekokohan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir yang berkaitan dengan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Tentu seorang mukmin yang istiqamah terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan al-qaul tsabit, naam, ucapan yang kokoh baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat atau di alam barzakh. Qala wa idza kana al-amru kama 'alimta ayyuhal muslim fatakun daiman ala ilmin annahu la munajji minallahi illa ilaih. Maka apabila perkaranya sebagaimana yang telah engkau ketahui wahai seorang muslim, maka hendaknya engkau selalu berada di atas ilmu, selalu memahami perkaranya yang sesungguhnya, bahwasannya di sana tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada zat yang bisa memberikan hidayah atau taufik, memberikan keistiqomahan, perlindungan, dan yang lainnya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya jalan keluar, satu-satunya perkara yang bisa menyelamatkan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in min daqiqin wa jalilin min umurid dunya wal akhirah, karena dialah satu-satunya zat yang berada di tangannya kerajaan segala sesuatu dari perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang tersembunyi baik dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang menguasai alam semesta ini, maka hendaknya seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal takun daiman harisan ala fi'li salihil a'mali wal ibti'adi an sayyi'iha, dan hendaknya engkau juga selalu dan terus-menerus untuk harisan, semangat naam untuk melakukan amalan-amalan saleh, amalan ketaatan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus juga menjauhi kebalikannya, yaitu dari amalan-amalan kejelekan, dari perkara-perkara yang mungkar, kemaksiatan, dan amalan-amalan yang jelek. Iz bidzalika turdi khaliqakal azim wa tanalal hayatat thayyibatil mubarakah fi dunyaka wa barzakhika wa ukhrak. Yang mana dengan itu semua engkau ikhlas, engkau semangat istiqamah menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan dirimu untuk istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput, itulah yang akan menjadikan engkau bisa membuat penciptamu menjadi ridha. Ridha kepadamu. Allah Subhanahu wa taala penciptamu yang maha agung akan ridha kepada dirimu, dan engkau juga bisa akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman dan diberkahi baik ketika engkau berada di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Fasta'in billahi 'ala dzalik wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kuncinya adalah engkau harus terus-menerus isti'anah, memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara itu semua, dan sembahlah Rabbmu sampai keyakinan mendatangimu. Keyakinan yang dimaksudkan apa? Adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian menjemput dirimu naam dan kau bertemu dengan penciptamu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini penjelasan atau faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan wajibnya seorang muslim, seorang mukmin untuk meminta perlindungan dari empat perkara yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib di sini maksudnya adalah ketika salat. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.